Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 9 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid beserta penjelasannya. Hari ini ada kuis lagi. Ini ada orang yang titip-titip hadiah. Karena kitabnya berbeda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Maka berarti ada juara-juaranya. Juara 1, juara 2, dan seterusnya. InsyaAllah nanti yang juara 1 dapat Al-Quran dari Madinah, Al-Quran saja. Yang juara 2 dapat Al-Quran terjemah. Terjemah Rabbani, Al-Quran berkata, tajwid warna. Ya. Kemudian juara yang ketiga, 76 dosa besar yang dianggap biasa, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Terjemahannya penerbit Darul Haq. Juara yang keempat, syarah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah Syekh Utsaimin, penerbit Darul Haq. Yang kelima, 33 kiat mencapai kekhusyuan dalam salat Syekh Al-Munajjid. Ini penerbitnya At-Tibyan. Kemudian yang keenam, penjelasan pembatal keislaman Syekh Sulaiman Al-Ulwan, penerbit At-Tibyan. Kemudian yang ketujuh, darah kebiasaan wanita, masalah seputar haid, Syekh Utsaimin, penerbit Darul Haq. Yang kedelapan, penyebab rusaknya amal menurut Al-Quran dan As-Sunnah, Syekh Salim Al-Hilali, pustaka Imam Asy-Syafi'i. Pertanyaannya ditulis di kertas, dicampur saja, ikhwan akhwat, tidak dibedakan. Kemudian seperti kemarin, disertai dengan nama, asal, dan nomor HP-nya. Kemarin kita pernah membahas tentang permasalahan ruqyah. Ya, ruqyah. Semoga antum masih ingat masalah ruqyah. Ruqyah itu mantra-mantra, jambi-jambi yang diucapkan. Para ulama bersepakat bahwa ruqyah itu boleh dengan tiga syarat. Ya, ruqyah boleh dengan tiga syarat. Apa saja ketiga syarat itu? Ditulis, kemudian dibawa ke depan, disertai nama, asal, dan nomor HP. Dan insya Allah nanti di akhir pengajian, seperti kemarin, akan diambil secara acak. Siapa yang namanya keluar, yang pertama adalah juara pertama, yang kedua juara kedua, dan seterusnya. Ya. Langsung aja kita masuk kepada kajian kita, kitab Tauhid. Kita hari ini masuk bab yang ke-13. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab yang ke-13 termasuk syirik isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta perlindungan kepada selain Allah. Kemudian nanti bab setelahnya istighatsah, minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal meminta perlindungan, meminta pertolongan, itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ini kaidahnya ya. Ini kaidahnya. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu adalah al-isti'adzah bil makhluk al-hayyi al-hadir fima yaqdiru alaih. Jadi memohon perlindungan kepada selain Allah yang boleh itu adalah memohon perlindungan kepada makhluk yang hidup, yang hidup dan hadir. Hadir itu kita bisa berinteraksi langsung dan dia mampu memberikan perlindungan atau pertolongan tersebut. Nah, ini rumusnya. Minta perlindungan dan minta pertolongan kepada selain Allah itu boleh dengan rumus, ya. Yaitu pertama-tama minta kepada makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup maksudnya manusia. Manusia yang hidup, berarti bukan orang mati. Yang kedua, hadir. Hadir itu kita bisa berinteraksi langsung. Ngomong kepada orangnya langsung, tolong saya. Atau melalui SMS atau yang lain, kok bisa berhubungan langsung dengan orang itu, hadir, enggak gaib. Kemudian yang ketiga, dia mampu menolong kita atas hal itu. Nah, berarti meminta pertolongan kepada orang mati, perlindungan kepada orang mati, jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Kemudian juga kepada orang hidup, tapi dia tidak hadir, gaib. Orangnya hidup, ya, tapi orangnya berada di daerah lain. Misalnya orangnya berada di Mekah sana, kita panggil-panggil, hey, tolonglah saya, pulang, tolong. Tidak boleh. Walaupun orangnya hidup tapi dia tidak hadir, kita tidak bisa berinteraksi langsung. Kemudian mampu atasnya. Mampu atasnya mampu nolong kita. Misalnya kita dikejar-kejar musuh, ya, kita minta tolong kepada Pak Polisi, Pak Polisi tolong saya berada dalam bahaya, dikejar-kejar dia. Bisa tidak polisi nolong kita? Bisa, boleh. Yang tidak boleh misalnya kita minta pertolongan atau perlindungan, lindungi saya dari api neraka, lindungi saya dari murkanya Allah. Mana bisa, ini yang mampu hanya Allah saja. Jadi itu rumusnya, ya. Jadi minta perlindungan atau pertolongan kepada makhluk itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Yang boleh itu adalah manusia yang hidup, yang hadir, yaitu kita bisa berinteraksi langsung dan dia mampu menolong kita dalam hal itu, mampu membantu kita dalam hal itu, ya. Misalnya minta tolong, tolong saya angkatkan tas ini, nah, bisa enggak? Boleh, mampu. Lalu di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jin ayat nomor 6. Wa qawlullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Itu di antara tafsirannya. Kemudian juga ada beberapa penafsiran yang lain yang lebih melengkapinya. Ayat ini berbicara tentang ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada jin. Itu disebutkan bahwasannya dahulu zaman jahiliyah, mereka kalau masuk suatu lembah yang angker, mereka takut di sana. Mereka berlindung, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada kepala penjaga lembah ini daripada gangguan anak buahnya. Jadi perlindungnya bukan kepada Allah, perlindungnya kepada jin, kepala jin penjaga daerah itu. Nah, maka disebutkan, maka jinnya itu tambah sombong, jinnya tambah besar, jinnya tambah nakut-nakuti mereka. Nah, ini dilarang. Dan ini sampai sekarang masih ada. Ya, biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok pecinta alam. Kalau mau masuk hutan, biasanya mereka sebelum masuk hutan berhenti dulu, ya, minta izin kepada penjaga hutan itu. Nah, ini syirik. Minta izinnya bukan kepada penjaga hutan itu, jin-jin jaga, bukan kepada Allah. Termasuk juga kalau mau ke pantai selatan, mau latihan apa di sana, latihan karate atau yang lainnya, sebelum masuk minta izin dulu kepada, ya, penjaga pantai selatan, pada jin yang jaga sana. Nah, ini dilarang, ini syirik. Jadi minta izinnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau kita itu gitu, jinnya tambah sombong. Semakin kita takut kepada jin, semakin kita takut tambah setan, dia semakin besar. Semakin kita berani, semakin kita enggak takut, jinnya tambah kecil. Sampai-sampai disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan Al-Fatihah, ya, bismillahirrahmanirrahim, ketika orang terpeleset mengucapkan, ya, ta'isas syaitan, celakalah setan. Jadi dia terpeleset, dia mengucapkan setan. Nah, gitu. Seakan-akan yang membuat dia terpeleset adalah setan. Maka apa yang terjadi? Setan membesar, membesar, membesar, sampai seperti rumah gedenya setan itu, sambil setan mengatakan, ya, memang yang membuat kamu terpeleset adalah aku. Tambah sombong setannya. Tapi kalau orang terpeleset lalu mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah, maka apa yang terjadi? Setan mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, sampai seperti apa? Seperti lalat, seekor lalat. Jadi kalau kita takut kepada jin, kepada setan, tambah besar. Kalau kita enggak takut, ya, dia kecil. Dengan catatan kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada doanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Khawlah bin Hakim radhiyallahu taala anha annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, rawahu Muslim. Dari Khawlah bin Hakim, orang sahabat perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai seorang perempuan yang salihah. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa singgah di suatu tempat lalu berdoa, doanya tadi itu, ya, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat atau kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang Dia ciptakan. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi maksudnya kalau kita datang ke tempat, tempat mana saja, ya, mau ke hutan, mau ke lembah, mau ke gunung, mau ke laut, mau ke rumah, mau ke daerah manapun, nah, kita ucapkan doanya ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluk. Maka sampai kita meninggalkan tempat itu tidak akan ada bahaya sedikit pun. Jadi berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mujarab. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala telah membuktikan sendiri. Beliau selalu baca ini, ya. Suatu hari beliau disengat oleh kalajengking, suatu malam beliau disengat oleh kalajengking. Lalu beliau berpikir, saya kok disengat kalajengking, ya, kenapa, ya? Ternyata beliau malam itu lupa enggak baca ini. Jadi ternyata malam itu atau hari itu beliau lupa enggak baca ini. Jadi doa yang bagus termasuk zikir yang dibaca pada waktu pagi dan sore. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, bahkan juga disebutkan dibacanya 3 kali. Termasuk juga ketika kita masuk satu tempat, daerah, ya, kita baca ini. Jadi bukan berlindung kepada jin, berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya jin yang menguasai jin, ya. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, bab ini singkat, kita telah menyelesaikan bab ini. Kemudian berikutnya bab yang nomor ke-14, yaitu babun minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Bab ke-14 termasuk syirik istighatsah atau doa kepada selain Allah. Istighatsah atau doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isti'adzah minta perlindungan, istighatsah juga minta pertolongan, berdoa. Semua ini adalah ibadah. Dan ibadah itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita terjerumus dalam kesyirikan. Apa sih istighatsah itu? Istighatsah itu adalah talabul ghauth. Minta ghauth. Ghauth itu adalah izalatus syiddah. Yaitu supaya dihilangkan perkara yang genting. Di istighatsah itu adalah kita minta perlindungan kepada Allah, pertolongan Allah dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit, itu namanya adalah istighatsah. Jadi istighatsah dengan doa itu ada samanya, ada bedanya. Istighatsah adalah doa. Doa belum tentu istighatsah, jadi doa itu umum. Dalam kondisi senang namanya doa, dalam kondisi sulit namanya juga doa, ya. Nah, kalau istighatsah ini khusus, ketika dalam kondisi sulit itu dinamakan adalah istighatsah. Istighatsah minta tolong. Diminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta-minta juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada selain Allah, maka diperbolehkan minta tolong dengan rumus yang tadi telah disebutkan. Kepada orang yang hidup, yang hadir, kita bisa berinteraksi langsung, dan orang itu memang bisa nolong kita di dalam hal tersebut. Kemudian di situ dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat nomor 106. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu kecuali selain Allah, sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi jangan berdoa minta-minta kepada selain Allah, karena yang selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Kalau kita berdoa minta-minta dalam hal-hal yang memang kekhususan Allah, minta diampuni, minta rezeki, minta rahmat, minta ini, minta itu, yang memang hak khususnya Allah, ya, yang mana manusia tidak memiliki sedikit pun, maka berarti kita telah melakukan kesyirikan. Kamu termasuk orang yang zalim, maksudnya adalah termasuk orang yang musyrik. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya lagi adalah ada di surat Yunus ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjutan yang tadi, surat Yunus ayat nomor 107. Dan ini juga seperti doa yang sering kita baca di dalam dzikir ba'da salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya. Jadi kalau Allah berkehendak memberikan madarat, memberikan kemelaratan, sakit atau bencana yang lainnya, tidak ada yang bisa menyingkap semua itu kecuali Allah. Kalau Allah hendak memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan rezeki, memberikan sehat, memberikan semua kebaikan, tidak ada yang sanggup menolaknya. Ya. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya yang berkuasa secara mutlak itu adalah Allah. Yang memberi manfaat Allah, yang menghindarkan dari mudarat adalah Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang sanggup untuk menolak. Disebutkan juga di dalam hadis bahwasanya kalau seandainya manusia dan jin semuanya kumpul jadi satu, mau memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah belum mengizinkan, tidak akan sampai. Manusia dan jin semuanya kumpul mau memberi mudarat kita, kalau Allah belum mengizinkan, tidak akan sampai. Jadi berarti ini menunjukkan betapa keagungan Allah, betapa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang selain Allah itu tidak ada apa-apanya. Jadi kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan selain Allah yang tidak bisa apa-apa. Kemudian berikutnya lagi, surat Al-Ankabut ayat nomor 17. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Al-Ankabut ayat nomor 17. Jadi juga masalah rezeki. Jadi rezeki itu di tangannya Allah, yang memberi rezeki bukan manusia. Siapapun manusia tidak bisa memberi rezeki kita. Yang sampai kepada kita itu dari siapa? Dari Allah. Manusia cuman salurannya saja. Ya, yang memberi rezeki bukan atasan kita, bukan bos kita, ya bukan siapa sih, Allah. Ya, atasan dan yang lainnya itu hanya merupakan saluran saja. Atasannya tidak ada, masih ada saluran yang lain. Ya, jadi karena Allahnya tetap ada, Allah Ar-Razzaq. Karena itu minta rezeki hanya kepada Allah, sebagaimana beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai ada yang mengatakan nasib saya berada di tangan bos saya. Ini kata-kata syirik. Nasib kita ada di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah akidah. Jadi yang memberi rezeki bukan atasan, bukan bos, bukan Allah. Allah dan Allah ini hanya saluran saja. Salurannya ini buntu, masih ada saluran yang lain. Ibaratnya pipa ledeng ya. Pipa apa namanya? PDAM. Itu hanya saluran saja. Airnya dari pusat sana. Kalau ini pipanya buntu, ganti pipa lain. Ya, masih banyak pipa yang tidak buntu. Karena salurannya masih mengalirkan air. Ya, rezeki kita yang telah dituliskan oleh Allah kepada kita sampai kita mati. Dan kita tidak mungkin mati sebelum rezeki yang telah dituliskan Allah kepada kita sampai kepada kita semuanya. Sehingga ada orang mau mati, makan soto dulu. Makan soto. Habis makan soto baru mati. Berarti apa? Berarti soto itu telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa soto itu milik Dia. Dia tidak mungkin mati sebelum makan soto itu. Ini masalah rezeki. Dan ini adalah akidah. Dan kita bergantungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diberi orang, bukan muji-muji orang itu, muji-muji Allah. Cuman terima kasih kepada orang itu. Karena kita disuruh berterima kasih. Kita belum bersyukur kepada Allah sebelum kita berterima kasih kepada manusia. Kita doakan jazakallahu khair, barakallahu fik. Tapi tetap ingatkan, ini dari Allah, ini dari Allah. Kalau orang tidak memberi kita, ya kita tidak usah marah-marah. Yang tidak memberi adalah Allah. Karena Allah yang tidak menggerakkan dia untuk memberi. Dan inilah namanya akidah. Jadi al-ata' wal-man' min Allah. Pemberian dan pencegahan tidak diberi itu dari Allah. Dan ini adalah akidah. Kemudian berikutnya lagi adalah di surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Ini juga masalah akidah lagi. Jadi tidak ada orang yang lebih tersesat daripada orang yang berdoa minta-minta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak mampu atasnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang selain Allah itu tidak akan bisa mengabulkan doa kita. Sampai kiamat tidak akan bisa mengabulkan doa kita yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti hari kiamat orang yang diminta-minta itu marah-marah. Ya, kenapa kamu dulu menyekutukan Allah dengan aku? Aku tidak mau kamu jadikan sebagai sekutunya. Marah-marah, saling berlepas diri. Aku dulu tidak nyuruh kamu, tapi kamu yang minta-minta kepadaku. Ya, dia ingkari. Jadi di sini bahwasanya orang yang minta-minta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak mampu atasnya kecuali Allah, minta anak, minta rezeki, minta kesembuhan dan yang lainnya, ya, kepada orang mati, kepada berhala dan yang lainnya, ini adalah orang yang paling tersesat. Karena yang diminta itu tidak tahu apa-apa. Yang diminta itu tidak tahu apa-apa. Adapun kalau katanya gini itu kan prasangka, praduga, ya, prasangka, praduga. Dan bahkan nanti yang diminta itu marah nanti hari kiamat. Kenapa kamu jadikan aku sebagai sekutunya Allah? Kenapa kau menyekutukan Allah dengan aku? Marah-marah. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi surat An-Naml ayat nomor 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Surat An-Naml ayat 62. Ayat ini menegaskan bahwa yang mengabulkan doa itu adalah Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa selain daripada Allah. Orang terjepit ketika berdoa, yang mengabulkan doanya Allah. Orang yang dalam kesulitan ketika berdoa, yang mengabulkan doanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau minta, mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ada hadis wa rawat tabraniyu bi isnadihi, bahwasanya At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya. Sanadnya sampai kepada sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Imam At-Tabrani adalah seorang ahli hadis besar. Terkenalnya At-Tabrani, beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Sulaiman bin Ahmad. Namanya Sulaiman bin Ahmad. Beliau punya kitab Mu'jam 3. Mu'jam Asghar, Awsat dan Mu'jam Kabir. Mu'jam Saghir, Awsat dan Kabir. Terkenal kitab-kitabnya itu. Dan beliau umurnya lebih daripada 100 tahun. Beliau belajar ilmu hadis mulai dari umur 13 tahun. Dan beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Imam At-Tabrani. Diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Ubadah bin As-Samit, sudah pernah kita bahas siapa beliau. Annahu kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam munafiqun yu'dil mu'minin, wa qala ba'dhum qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billahi azza wa jalla. Yaitu meriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, marilah kita bersama-sama istighatsah. Istighatsah, minta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tidak boleh istighatsah kepadaku, tidak boleh minta pertolongan kepadaku, tetapi istighatsah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Ya. Jadi hadis ini ada ceritanya. Ceritanya pada zaman Nabi ada orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpinnya orang munafik yang selalu ganggu kaum muslimin. Selalu ganggu, memecah belah, membuat onar, membuat fitnah dan yang lain-lainnya. Dia ini mula-mula kafir. Ketika Islam masih belum kuat. Ketika Islam kuat, dia mau kafir takut. Akhirnya pura-pura Islam. Luarnya Islam, dalamnya tetap kafir. Sehingga disebut sebagai orang munafik. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Yang ganggu orang-orang beriman, suka ganggu. Lalu sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ayo kita lapor kepada Nabi saja, istighatsah, minta pertolongan kepada Nabi dari gangguan orang munafik ini, ya, supaya dia tidak ganggu kami, supaya dia dihukum, supaya dia jera, seperti itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak boleh istighatsah kepadaku, istighatsah hanya kepada Allah. Di sini ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa enggak menolong para sahabat dari gangguan orang munafik ini, dalam arti menghukum orang munafik ini, bisa enggak? Bisa. Rasulullah bisa menghukum orang munafik supaya jera, bisa. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan enggak boleh minta tolong kepadaku dalam hal ini, minta tolong kepada Allah? Ini adalah sikap hati-hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid, untuk menjaga tauhid. Supaya tidak ada yang memahami bahwa Rasulullah itu boleh dimintai pertolongan. Jadi Rasulullah menutup pintu. Padahal Rasulullah bisa. Rasulullah bisa nolong mereka, bantu mereka untuk menghukum orang munafik supaya jera, Rasulullah bisa. Tapi Rasulullah enggak mau, enggak boleh. Jaga kata-kata ini, minta tolong kepada Allah saja. Ini demi menjaga tauhid. Jadi berarti di sini menjaga tauhid dalam bentuk lafaz-lafaz, kata-katanya pun dijaga, menutup pintu ke arah kesyirikan. Atau juga maksudnya di sini adalah maksud yang kedua yang memang benar-benar tidak boleh, yaitu Rasulullah bisa melindungi secara mutlak, secara total dari orang munafik. Nah, ini tidak mungkin. Yang bisa melindungi secara total dari orang munafik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi juga Rasulullah SAW tidak bisa menghukum orang munafik. Karena orang munafik itu luarnya iman, dalamnya kafir. Jika kalau orang munafik dihukum, nanti orang akan salah paham. Ah, Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Kan gitu kan? Jangan sampai terjadi. Jadi ini adalah upaya Rasulullah SAW untuk menjaga tauhid. Sampai dalam lafaz pun, ucapan pun hati-hati. Supaya terhindar daripada kesyirikan-kesyirikan. Karena hakikatnya, ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, orang yang minta tolong kepada makhluk, hakikatnya ya, sebagaimana ucapan Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, istighatsatul makhluk bil makhluk kastighatsatil gharik bil gharik. Makhluk minta tolong kepada makhluk seperti orang tenggelam minta tolong kepada orang tenggelam. Jadi orang yang tenggelam minta tolong kepada orang tenggelam, bisa nolong enggak? Enggak bisa. Atau juga sebagaimana ucapan Abu Abdullah Al-Qurashi rahimahullahu taala, kastighatsatil masjun bil masjun. Makhluk minta tolong kepada makhluk seperti orang dalam penjara minta tolong kepada orang dalam penjara. Ya tidak bisa. Orang dalam penjara itu minta tolongnya kepada orang yang di luar penjara. Ini sama-sama dalam penjara, tidak bisa menolong. Jadi ini penekanan yang sangat bahwasanya minta tolong itu benar-benar kepada Allah. Bahkan juga menjaga lafad-lafad yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Seperti itu. Jadi ini masalah istighatsah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bab ini adalah jelas dan bisa difahami. Kemudian bab yang berikutnya lagi, ini kita sudah masuk tentang penjelasan keagungan-keagungan Allah. Betapa agungnya Allah, yang selain Allah itu enggak ada apa-apanya. Sehingga kalau kita mau berdoa, minta, dan yang lain kepada Allah, bergantung kepada Allah, harapan kepada Allah, takut kepada Allah, semuanya Allah, Allah, Allah, dan Allah, makhluk tidak ada apa-apanya. Itu ada bab, babu, yaitu bab yang nomor ke-15, babu qawlillahi ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluku syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Bab ke-15 itu diberi judul tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Kemudian dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 191 192 yang artinya, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Jadi walaupun itu disebut kata-kata berhala-berhala, maknanya bukan hanya patung saja ya. Jadi siapa yang masuk di ayat ini, yang masuk di dalamnya. Jadi maksudnya di ayat sini, semua yang kita agung-agungkan selain Allah, kita puja-puja, kita minta-minta kepadanya pertolongan, mengharapkan manfaat daripadanya, ya, supaya kita selamat dari madarat. Ternyata semua itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Ya. Semua yang selain Allah itu siapapun dia, baik dia malaikat, baik dia nabi, baik dia orang soleh, jin, manusia, semuanya, semuanya itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Bahkan mereka justru yang diciptakan. Bukan hanya itu, semua itu tidak bisa nolong orang lain. Jangankan nolong orang lain, nolong diri mereka aja tidak bisa. Ini nolong dia yang gak bisa, apalagi orang-orang lain. Jadi ini untuk menjelaskan bahwasannya yang berhak diminta itu hanya Allah, Allah, dan Allah. Yang selain Allah itu gak menciptakan, justru mereka diciptakan. Yang selain Allah gak bisa nolong diri mereka, apalagi nolong orang lain. Yang menciptakan itu hanya Allah, yang bisa menolong itu hanya Allah. Sehingga kalau bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditegaskan lagi di situ di surat Fatir ayat nomor ke 13 dan 14. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kamu seru, yaitu kamu sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ini langsung ya, langsung diambil. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Akhir daripada ayat ke-13. Karena kalau sebelumnya itu agak panjang ya, bahwasanya Allah itu yang mempergantikan antara siang dengan malam, Dan Allah juga yang menjalankan matahari bulan, semuanya berjalan menurut aturannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu adalah Rabb yang mempunyai kepemilikan semuanya. Baru diterangkan setelah itu, dan orang-orang yang kamu seru atau kamu sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Zat yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan tentang keagungan Allah yang luar biasa, dan bahwa yang selain Allah itu benar-benar amat sangat lemah selain Allah. Ya. Dzalikumullahu rabbukum lahul muluk. Yang punya semuanya ini Allah. Pencipta semuanya Allah. Pemilik semuanya Allah. Yang ngatur semuanya adalah Allah. Lalu ditegaskan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Yang dimintai selain Allah, siapapun dia, apakah dia itu malaikat, nabi, manusia, jin, siapapun yang dimintai selain Allah itu, ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak punya sesuatu pun, sampai sesuatu yang paling sepele pun mereka tidak punya. Kitmir. Kitmir itu sesuatu yang paling sepele, kulit ari. Kulit ari. Kalau mau diibaratkan ya, kalau kita ibaratkan misalnya seperti ya kacang. Kacang aja paling mudah. Kacang itu kan ada kulitnya, kulitnya kacang. Iya kan? Nah, kulitnya kacang dibuka dulu. Setelah kulitnya kacang terbuka, kita menemukan kacang. Di kacang itu ada kulit lagi yang tipis. Iya kan? Betul enggak? Nah, itulah istilahnya kitmir itu. Ini gambaran sesuatu yang amat sangat sepele. Kulit yang ari, yang sangat tipis, yang sangat sederhana aja mereka enggak punya, apalagi yang lainnya. Artinya, kalau mau minta-minta itu kepada Allah yang punya segala-galanya, bergantungnya kepada Allah. Ya. Yang selain Allah itu enggak punya apa-apa, sampai sesuatu yang sekecil itu pun enggak punya. Kemudian kalau mereka, kalau kita doa kepada mereka, mereka enggak dengar doa kita. Kalau toh dengar, enggak bisa ngabulkan. Entah kepada berhala atau kepada siapa, ada orang mati di kuburan, enggak dengar. Kalau toh dengar, mereka enggak bisa mengabulkan. Jangankan mengabulkan doa kita, mereka itu butuh doa-doa kita. Jadi kita bukan minta doa kepada dia, justru kita yang mendoakan dia. Ini adalah pemberitahuan dari khabir, dari Allah yang Maha Tahu segala-galanya, akibat dari semua urusan, dan ini adalah pemberitahuan yang sangat benar. Kemudian juga nanti hari kiamat mereka saling mengingkari. Jadi yang suka minta-minta kepada selain Allah itu, yang diminta itu marah-marah. Kenapa kamu dulu minta-minta kepadaku? Kenapa kamu dulu itu menyekutukan aku dengan Allah? Tidak mau. Seperti itu. Kemudian di situ ada hadis. Hadis ini berbicara tentang kisah yang terjadi pada waktu perang Uhud. Saya baca dulu riwayat-riwayatnya supaya lengkap. Kemudian penjelasannya. Wa fi sahihi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud وخسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Ya. Diriwayatkan di dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, sahabat Anas sudah pernah kita jelaskan siapa beliau. Pada waktu peperangan Uhud, Nabi Muhammad SAW terluka di bagian kepala dan gigi taringnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Lalu turunlah ayat, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka ini. Surat Ali Imran ayat 128. Dan diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW setelah terluka di bagian kepala dan gigi taringnya sewaktu perang Uhud, beliau berdoa. Rasulullah berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat terakhir dalam salat subuh, yaitu kunut ya. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Yaitu seusai beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamad. Sesudah itu Allah pun menurunkan firman-Nya yang berada di surat Ali Imran ayat 128, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Dan menurut riwayat yang lain, beliau mendoakan semoga Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ayat tersebut, yaitu ayat yang ada di surat Ali Imran 128, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Ya, ini ada ceritanya. Pada waktu perang Uhud, peperangan yang sangat terkenal, Uhud itu di dekat Madinah. Yang mana pada waktu perang Uhud itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada 50 pemanah untuk tetap berada di gunung, posisi strategis, jangan turun apapun yang terjadi. Sebelum ada perintah untuk turun dari Rasulullah SAW, ternyata mereka melanggar. Peperangan dianggap sudah selesai, mereka turun. Akhirnya pasukan kafir kembali menyerbu kaum muslimin, dan kaum muslimin mendapat kekalahan, dan Rasulullah SAW terluka. Ya, kepalanya Rasulullah terluka, giginya terluka, pokoknya Rasulullah SAW terluka. Ini adalah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu manusia, beliau juga terluka. Dan ini juga menunjukkan betapa batilnya orang yang pakai ilmu-ilmu kebal. Tidak ada ilmu-ilmu kebal itu. Ya, Rasulullah juga terluka. Seandainya ada ilmu-ilmu kebal, tentu Rasulullah lebih pantas untuk punya ilmu kebal. Beliau terluka. Ya. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana mungkin akan bisa beruntung kaum yang telah melukai nabinya. Artinya Rasulullah mendoakan keburukan untuk mereka. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un. Ya. Artinya itu bukan urusanmu. Bukan, tidak sepatutnya kamu menvonis seperti itu. Tugasmu adalah menyampaikan, berdakwah, menyampaikan, bukan menvonis seperti itu. Kemudian disebutkan bahwa doa itu adalah dilakukan pada waktu kunut, yang dikenal dengan kunut nazilah. Ketika ada kejadian menimpa kaum muslimin ya. Ya, kunutnya dilakukan pada waktu subuh saat itu, setelah bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, kunut yang mana isi kunutnya adalah melaknat beberapa orang. Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan. Ya Allah, laknati fulan, laknatlah si fulan. Disebutkan dalam riwayat yang lain namanya adalah Safwan bin Umayyah. Ya Allah, laknatlah Safwan bin Umayyah, laknatlah Suhail bin Amr, laknatlah Al-Harith bin Hisham yang telah melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun firman Allah tadi Ali Imran 128. Ya. Itu bukan urusanmu. Kamu dakwah saja, kamu memberikan peringatan. Ya, jangan melaknat-laknat seperti itu. Rasulullah SAW ditegur seperti ini. Jadi Rasulullah Muhammad SAW makhluk yang paling agung secara mutlak, lebih agung daripada malaikat Jibril. Rasulullah dilarang oleh Allah berdoa seperti itu. Artinya di sini yang berkuasa itu Rasulullah apa Allah? Allah yang berkuasa mutlak. Kalau Rasulullah saja enggak punya hak seperti ini, apalagi yang selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melaknat itu berarti menjauhkan dari rahmat Allah. Melaknat itu berarti mengatakan orang itu adalah ahli neraka. Dan kita melaknat orang itu dilarang. Karena kita tidak tahu akhir umurnya orang itu. Kecuali melaknat orang yang sudah jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Tapi selama kita belum tahu nanti matinya bagaimana, tidak boleh. Karena hati berada di tangannya Allah. Orang yang beriman sekarang boleh jadi nanti menjadi kafir. Orang yang kafir sekarang boleh jadi nanti menjadi beriman. Terbukti dari kisah ini, orang-orang yang didoakan, yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham, bahkan juga musuh besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan. Ternyata mereka taubat kepada Allah. Ternyata mereka masuk Islam dan baik Islamnya mereka. Karena itu Allah mengatakan aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Allah yang berhak menerima taubat mereka, Allah pula yang berhak menghukum mereka kalau mereka mati dalam keadaan belum taubat. Itu urusannya Allah. Tugas semua adalah berdakwah, berdakwah dan berdakwah saja, bukan menfonis-fonis seperti itu. Jadi maksudnya bab ini adalah tentang keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilarang oleh Allah menfonis seperti itu. Apalagi yang selainnya Rasulullah. Rasulullah yang tidak punya kekuasaan. Ya, apalagi yang selainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuasaan mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jelas enggak maksudnya? Jelas ya. Jadi hubungannya ini adalah kembali kepada keagungannya Allah. Yang selain Allah itu enggak bisa apa-apa. Rasulullah aja oleh Allah ditegur, apalagi yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti itu. Kemudian setelah itu dibawakan pula riwayat yang terakhir, yaitu wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina unzila alaihi wa andira ashirataka alaqrabin wa qala ya ma'syara quraish aw kalimah nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi shay'a ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ughni anka minallahi shay'a ya Safiyyah ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki minallahi shay'a ya Fatimah bint Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam salimi min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Diriwayatkan pula di dalam sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah belum kita jelaskan ya siapa beliau. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sokhr. Abu Hurairah itu kunyahnya, panggilannya, karena beliau itu memelihara kucing, sehingga disebut dengan Abu Hurairah. Hurairah itu tasghir daripada Hirrah, artinya adalah kucing. Beliau ketika zaman jahiliyah namanya Abdul Syams, hambanya matahari. Setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdurrahman, hambanya Allah Ar-Rahman. Abdurrahman bin Sokhr termasuk sahabat Nabi yang mulazamah mengikuti Nabi Muhammad SAW, terus belajar kepada Nabi sehingga apalan hadisnya sangat banyak, dan beliau wafat pada tahun 57 Hijriah umurnya 78 tahun. Dan beliau termasuk Ahlus Suffah, pemimpinnya Ahlus Suffah yang hidupnya hanya untuk ya mengikuti Nabi Muhammad SAW, mencari ilmu dan berjihad bersama-sama Rasulullah SAW. Ya, kata Imam Al-Bukhari, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat surat Asy-Syu'ara 214, yaitu dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, beliau memanggil keluarganya. Wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepada Allah. Sedikit pun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Dan wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku. Sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ketika turun perintah untuk dakwah terang-terangan, wa andir asyuratakal aqrabin. Kemudian juga ayat yang lainnya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kan mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian turun ayat-ayat ini, dakwah terang-terangan, beliau naik bukit Safa. Beliau panggil penduduk Mekah, kumpul semuanya, beliau proklamirkan bahwa beliau adalah nabi dan rasul. Semuanya diam, seribu bahasa. Yang jawab cuma satu, yang jawab adalah Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'irul yaum alihada jama'tana, celakalah kau sepanjang hari, apakah untuk ini kau kumpulkan kami. Lalu turun ayat Allah, tabbat yada Abi Lahabin wa tabba, satu surat penuh, yang celaka adalah Abu Lahab dan istrinya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara isi ceramah beliau saat itu adalah ini, beliau panggil-panggil keluarganya, mulai dari suku yang paling besar, suku Quraisy, ya sukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pamannya Nabi Abbas, kemudian bibinya Nabi Sofia, ya sampai kepada putri kesayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu taala anha. Imanlah kamu, jadilah kamu orang baik. Kalau kamu tidak beriman, kalau kamu tidak beramal soleh, aku tidak bisa nolong kamu dari azab Allah sedikit pun. Ini menunjukkan kekuasaan mutlak ada di mana? Kekuasaan mutlak ada di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa nolong putrinya, pamannya, bibinya, sukunya dan semuanya kalau mereka tidak beriman dan beramal soleh. Jadi penguasa mutlak hanyalah Allah. Sehingga kita bergantungnya kepada Allah, berdoa minta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, semuanya Allah, Allah dan Allah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Beliau diikuti ajarannya, bukan didustakan. Ya, seperti itu. Inilah inti daripada bab ini, yaitu tentang betapa keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang selain Allah itu tidak ada apa-apanya. Sehingga kita bergantungnya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah. Dan nanti insya Allah di bab berikutnya masih berbicara tentang keagungan Allah. Ya, ini penting, karena seakan-akan sekarang ini dikesankan bahwa yang selain Allah itu agung seperti keagungannya Allah. Bahkan minta-minta pun kepada selain Allah, lebih suka minta-minta kepada selain Allah daripada minta-minta kepada Allah. Sehingga kalau ada masalah-masalah apa-apa, yang dipanggil bukan ya Allah, yang dipanggil adalah yang lainnya. Seperti orang-orang Syiah, orang-orang Syiah itu paling senang minta-mintanya kepada imam-imam mereka. Paling senang mereka menyebut-nyebut, ya Husain, tolonglah kami, ya Zahra, ya ini, ya itu. Kenapa kok tidak ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti itu. Itu syiarnya mereka. Ya, demikian. Jadi sekali lagi ini tentang betapa keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti-bukti tauhid, dalil-dalil tauhid, ya, bahwasanya Allah adalah pencipta segala-galanya, Allah pemilik segala-galanya, Allah yang ngatur segala-galanya, dan hanya Allah lah yang berhak untuk diibadai satu-satunya, ya, yang bisa memberikan madarat hanya Allah, manfaat Allah, menghidupkan Allah, mematikan Allah. Yang selain Allah tidak bisa apa-apa, tidak bisa menciptakan, justru mereka diciptakan, tidak bisa nolong diri mereka, apalagi nolong orang lain, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa membangkitkan. Itu hanya haknya mutlak Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberi rezeki pun juga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita menyelesaikan 3 bab. Semoga bermanfaat. InsyaAllah besok kita masuk bab yang berikutnya lagi, masih tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bab yang ke-16 insyaAllah besok. Wallahu'alam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ini di HP saya sudah masuk SMS banyak. tapi waktunya sepertinya sudah habis. Mohon tidak minta-minta lagi ya, karena sudah banyak ini, daripada nanti tidak kejawab. Sebenarnya mau tidak jawab itu tidak tega, ya sudah kadung ngirim SMS, tapi masalahnya waktu. Nanti aja insya Allah kapan-kapan setelah kita khatam bulan Ramadan ini, nanti perlu ada pengajian lagi kitab Tauhid ini yang lebih santai pembahasannya sambil diskusi. Jadi enak tanya jawab, diskusi gitu enak. Ya, saya adalah orang yang menjaga dari nyanyian apalagi lagu yang tidak tahu artinya, karena khawatir ikut lagu itu tercampur kebatilan. Bahkan lagu Indonesia, saya pernah dengar ada lagu Biarkan Diriku Jadi Hambamu kepada kekasihnya, padahal hamba adalah makhluk pada Tuhannya. Bisakah orang bernyanyi tanpa tahu artinya dikenakan syirik kalau misalnya lagunya mengandung kesyirikan? Ya kalau tidak tahu jangan. Nah, khawatir seperti, karena kadang lagu itu berlebih-lebihan. Bahkan aku hidup demi kamu, aku mati demi kamu, ya, kaulah segalanya bagiku. Padahal ini hanya miliknya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berlebih-lebihan. Kan di Al-Qur'an ada surat namanya surat Asy-Syu'ara. Ya, tentang para tukang-tukang syair, ya. Para puisi, ahli puisi, ya, ahli puisi itu suka ngomong yang berlebih-lebihan. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladziina amanu, dan seterusnya. Kebanyakan ahli-ahli puisi itu memang kalau ngomong berlebih-lebihan, ya. Kalau bulan bisa ngomong, ya, aku akan mengambil bintang-bintang aku berikan kepadamu. Ini kan berlebih-lebihan, omong kosong semuanya, ya, pret, kan gitu istilahnya, omong kosong. Bagaimana kalau masuk rumah mengucapkan salam padahal dalam rumah tidak ada penghuninya? Kalau tidak ada penghuninya bukan mengucapkan salam, kan ada doa masuk rumah secara umum kan? Allahumma inni as'aluka, atau bismillah walajina wa bismillah kharajina wa ala rabbina tawakkalna, itu yang sahih. Ya. Itu juga ada riwayat tidak sahih. Apa nama assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, tidak sahih, tidak sahih itu. Jadi yang benar kita masuk rumah secara umum ada orangnya tidak ada orangnya, baca doa itu. Bismillah walajina wa bismillah kharajina wa ala rabbina tawakkalna. Kalau ada orangnya assalamu alaikum atau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menurut mitos bahwa Nyi Roro Kidul adalah dulunya wanita yang terjun ke pantai untuk mengembalikan kecantikannya setelah kena penyakit, tapi dengan syarat ia tidak boleh kembali bergaul dengan manusia, tapi harus menjaga pantai itu. Apa bisa cerita ini dipercaya ataukah ini diada-adakan? Tidak ada. Ini rawahu siapa? Tidak ada. Rawahu mitos ini. Ini rawahu mitos. Mitos itu ya mitos. Omong kosong. Seperti apa namanya? Maling kundang. Dikutuk menjadi apa? Jadi batu, kemudian juga tangkupan perahu, itu omong kosong semuanya itu. Ini pertanyaannya masih banyak ya. Wallahu alam. Tetap banyak kita melihat saudara-saudara kita masih belum mengetahui hakikat makna istighosah yang sebenarnya, sehingga banyak yang memahami makna istighosah dengan makna yang lain. Tolong penjelasannya Ustaz. Istighosah itu artinya minta pertolongan kepada Allah dalam kondisi yang terjepit kesulitan, ya. Jadi mintanya hanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, itu dulu aja. Mohon maaf yang lainnya belum terjawab. Mudah-mudahan nanti lain kali bisa dijawab. Kita sekarang langsung masuk aja kepada pemilihan pemenangnya ya. Ini ikhwan akhwat sama saja, campur jadi satu. Ya. Jawabannya harus benar ya. Ini benar. Ini akhwat Siti Fatimah Az-Zahra, Jalan Lingga, HP nomor sekian. Nah ini pemenangnya nomor 1. Untuk kumpulkan dapat mushaf Al-Quran dari Madinah. Ya, ini betul. Al-Ahrudi Siswanto, Jalan Bareng Kartini, nomor HP sekian-sekian, juara 2. Ini Al-Quran terjemahan Rabbani, perkata, ada tajwidnya, ada wirid pagi dan petang, ada ruqyah, doa-doa penangkal bala, asbabun nuzul, mutiara hikmah. Cuman bedanya dengan tadi, kalau tadi naik pesawat dulu kan dari Madinah kan. Yang ketiga, syarat-syaratnya ruqyah kan ada 3 ya. Itu bacaannya harus dari Al-Quran atau sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahasa Arab atau bahasa yang lain lebih jelas. Kemudian keyakinan yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga benar. Yahya A, Jodipan Wetan, nomor HP sekian-sekian. Ya, 3 itu. Sekarang yang keempat, syarah Usul Salatah Syekh Utsaimin. Ya, ini betul. Dari Ukhti Firda Silvida Wakir, nomor HP sekian-sekian. Sekarang yang beberapa 5 ini. Ini juga betul. Al-Ah Ukasyah dari Wajak, nomor HP sekian-sekian. Dan sekarang yang ke-6. Banyak betul. Al-Ah Judi, Jalan Selat Sunda, Malang, nomor HP sekian-sekian. Yang ke-7, ya, ini Budia Sawo Jajar, nomor HP sekian-sekian. Apa lagi apa mohon ini? Ya, ini yang terakhir. Ya, Al-Ah Cipto Sekarpuro, nomor HP sekian-sekian. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Semoga bukunya bermanfaat, ilmunya juga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.